taubati. Babun fil haddi ala taubati wal farasi jiha. Utawi bab nerangno fil haddi. Yang dalam gegerai atau mendorong. Mendorong atau gegerai alat taubati yang atasnya taubat. Wal farasi lan seneng. Seneng biha kelawan taubat. Wal farasi lan seneng biha kelawan taubat. Haddatsani Suwaid bin Sa'id, haddatsana Hafs bin Maisarah, haddatsani Zaid bin Aslam, an Abi Shalih, an Abi Hurairah. Ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Qala Allahu azza wa jalla. Qala dawuh sapa Allahu azza wa jalla. Niki hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi bi, ana uta ingsun iku inda dzanni abdi bi. Iku menurut keyakinane kawula ingsun. Menurut keyakinane kawula ingsun bi kelawan ingsun. Wa anau ta ingsun ma'ahu sertane abdi. Haitsu yazkuruni sekirane iling sapa abdi ni ing ingsun. Wallahi demi Allah, ini ngendikane Kanjeng Nabi. Wallahi demi Allah. Lawahu yaktene uta Allah taala iku afrahu luwih seneng. Lawahu yaktene uta Allah taala iku afrahu luwih seneng. Seneng banget bi taubati abdihi kelawan baline uta taubate kawulane Allah. Min ahadikum dibanding salah siji sira kabeh. Ya jitu kang metuki sapa ahad. Metuki dolatahu ing barang lian barang ilange ahad. Dolatahu ing barang ilange ahad. Ola ilang bil falati ana ing ora-ora utawa ing padang pasir utawa ning wis pokoke ning hutan utawa ning mboten daerah sing mboten berpenghuni jelas e falat. Wa man tesapane wong takoroba iku takorob sapa man. Nglakoni pendekatan sapa man ilaya maring ingsun sibron kelawan sak jengkal takarrub tu mongko parek sapa ingsun ilahi maring man ziroan kelan sak ziro wa man tesapane wong takarrub ilaya ziroan iki pokoke niku ziro nu luwih dawa takarrub tu ilahi baan nggih luwih parek wa idza aqbala mengke kula terang wa idza aqbala nalikane madhep sapa wong ilaya maring ingsun yamsi halilu maku. Nak uang madep aku melaku, maksudnya melaku santai menuju aku. Akbal tu mau kau madep ingsun ngendikane Allah. Ilahi maring abdi olehku melaku, olehku menuju uharwilu halelu mayu ingsun. Uharwilu halelu mayu sebuah ingsun. Haddatsani Abdul bin Mas'amah bin Qonab al-Qonabi haddatsani al-Mughirah ya'ni bin Abdirrahman. Anna fi zinat anil arad anna fi wirah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawah asyaddu farohan bitawbati ahadikum. Yaktene uta Allah asad dulu banget apane farohan bungai bitaubati ahadikum kelawan taubati salah si siro kabeh. Min ahadikum dibanding salah si jenis siro kabeh bido latih iklan onto sing ilang. Uta sarana prasarana ilangi ahad idha wajadaha nalikane betul isobu ahad ha'ing dullah. Wa hadatsana Muhammad bin Rafi hadatsana Abdul Razak hadatsana Ammar an Hammam bin Nabi Nabiro anin Nabi sallallahu alaihi wasallam gimana? Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim wa Utsman qala Ishaq akhbarana qala Utsman haddatsana Jarir anil Amas an Umar bin Umar anil Harits bin Suwaid qala takhaltu ala Abdillah a'uduhu nili ingsun wi Abdullah wa wati Abdullah maridun loro fa haddatsana bi haditsen mongko nyritani hadits sapa Abdullah ingsun bi haditsen kelan hadits loro haditsan an nafsi wa haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lawahu yaktini wa ta'awwa wa asyad bihul wa banget apane farokan senenge bitaubati abdihi klan tobaté kawulane Allah al-mukmini kang mukmin. Min rajulin dibanding wong lanang si ardin ing dalam bumi. Dawi yatin kang banget tanduse. Banget tanduse, banget aduwe penduduk. Muhlikatin ingkang membunuh, ingkang rusak. Muga ora ana tanaman, ora ana minuman, ora ana sungai. Pokoke bayangno Sahara ke padang pasir Sahara, ora ana minuman, ora ana buah-buahan macam-macam. Sing ilang kendaraane to mahu sertane wong rosilatuhu te kendaraane wong. Sing aliha kang ngatasi rosilah. Cara riyen nggih unta sak bekale. To amuhu te panganane wong, wasyarofu lan minumane wong. Fanama mongko turu sapa wong keturon, paste kodho mongko tangi sapa wong. Toh wako dapat hale teman-teman ilang apa rosilah. Fatola bah mongko golek sapa wong hak ing nakoh to hak ing rosilah hatta adrokahul atas. Sigo metuki hu ing wong apa al atas sapa ngelak. Sumakola mongko nuli ngucap sapa wong ketika goleki untane ra ketemu nganti ngelak arjiu bali ingsun ila makani maring tempat ingsun aladhi yo makan kuntu kang ana sapa ingsun fiing dalam makan fa ana mongko turu sapa ingsun hatta amuta sehingga mati sapa ingsun fa wadu mongko nyelehno sapa wong ro sawu ing sirai wong ala saidi ngatasé napa niki lho jenis said oh darum mriki napa lengan turu tanpa bantal, bantalan lengan. Ing atase lengane wong liyamu ta sopo mati sopo wong, siap-siap mati wong putus asa. Pastai kodo mongko tangi sopo wong. Lah ketika siap-siap mati dene tangi wa indahu mendadak ana ing sandinge wong rohilatu te kendaraane wong. Walihalan iku ing atase rohilah je uta zaduhu te perbekalane wong wa to amu lan panganane wong wa syarabu lan ngombene wong. Lha ngendikane Kanjeng Nabi sing duwe Islam niku maksude Kanjeng Nabi fa wahu mongko te Allah asad duwe banget apane farokan napa? Bungae bitau batil abdil mukmin klan tobaté kawula sing mukmin min hadza dibanding iki lah wong sing wis meh mati siap-siap mati sibule perbekalane ketemu iku Allah luwih seneng meneh nak ana kawulane napa tobat kira khalatihi kira silatihi lan kendaraane wong wae jadi lan sangune wong pon iki hadis niki pun kula niati mulai Ramadan badhe kula ucal notong mriki kula terangno kula setunggal nerangno masalah sanad ya. Nomor dua masalah ideologi, masalah firqah terus yang ketiga mbak nembin rangno tobat, ya tobat meh mati barang ini pun. Ngeten ya. Tetapi semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu era 600-an 10 Masehi, ya sekitar 600 tahun yang lalu. Saat ini kita bikin rongeu, bikin sholat. Saat ini nak Masehi ini miladiah, nopo hijriah, tahun bikin sewu 400 nggih sekitar ya. Niki rungokno tenan. Kula nu berkali-kali ngajar di sini itu Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim itu hidup di era sekitar abad 2, 202 Hijriah, berarti sekitar tahun kalian Imam Syafi'i itu sekitar kacak 16 tahun. Terus rata-rata Imam Bukhari, Imam Muslim itu lebih tua Imam Syafi'i pinten? 16 tahun. Dan Imam Syafi'i ini lahirnya tahun 150, kabudutnya 200 sekawan. Ini sami-sami menangi Imam Waqi'. Waqi' bin Jarrah, ini guru besar Imam Syafi'i, dia guru besar Imam Bukhari, Imam Sinten. Buat ini nanti kaitannya nanti dengan ideologi zaman itu. Itu kenapa Imam Bukhari kemudian dinobatkan oleh ulama seluruh dunia, termasuk yang teng Uzbek, teng Afrika, termasuk Indonesia, Asia. Asokul kutub ba'da kitabillah. Niku Bukhari kala napa Muslim. Itu karena di masa fatrah antara periode sahabat. Ini ku periode Ali. Ali niku periodenya sudah kacau karena Ali perang kalian pinter Muawiyah. Pembela-pembela Ali itu berlebihan meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis yang mendewa-dewakan Ali Rasul. Maksudnya sampai nopo berlebihan. Sehingga Muawiyah itu serau nabu ini belas. Kamarnya mesti salah. Mesti nopo? Kelompoknya Muawiyah juga mendewa-dewakan hadis. Di mana seakan-akan Muawiyah lah yang paling sah bertakhta. Sehingga terus hadis itu campur aduk. Sebagian ya bener, ada sanate. Sebagian ya diskriminasi. Sebagian dia pecundang, artinya mau justifikasi cara saat ini, dia dalil. Sebagian itu salah wajah tasbih. Salah wajah apa? Maksudnya kalau mau kondok buju kalau tak mau. Pokoknya jadi buju kalau tak mau, aku siap-siap, aku orang arah jadi kayak gede. Pokoknya mulia ini kenemenan. Kemudian santriku ya rata bubar sidik-sidik, gede-sidik-sidik. Karena akan bahaya bagi agama kalau orang itu menjadi absolut. Mana kalau Mustafa juga kalau mau ngomong aku sudah aku susah lah maksudnya aku tuh sudah tidak cuma kayak nasi sudah atau sisa apa nasi sudah nonak sisa apa nasi sudah berlebihan absolut tuh yo oh ya bener tapi ya sing apa sih gue mikir udah apa bener mikir dewi anak bujum nopo mikir aku bareng lah opo aku jelas ahli suwargo jangan mau bermukmin ahli nopo yo kayak barang ahli suwargo sebenarnya buat ibadah lah bora urusannya pangeran ada lagi jadi ahli nopo suarga pas ngaji, kok bareng ngaji umat mana alih rokok, kok alih suarga mana kan jurang masalah. Mohon kalau ceritain. Lah Rasulullah piyambak zaman Sugeng ini kemudian tuh ulama-ulama itu ada yang mimpi, ulama-ulama wali itu ada yang mimpi. Rasulullah itu tindakan setiap jengkal saking tipak jelamaan Rasulullah ini tuh diinjek Imam Bukhari. Jadi misalnya Imam Rasulullah itu melangkah itu kan mesti wonten bekas. Nggih, anggap mawon kan. Wonten bekas gelamaan Rasulullah itu mesti diinjek sinten? Di Bukhari itu sampai beberapa kali. Jadi selain beliau sudah ulama kaliber, itu wali-wali saat itu mimpinya begitu semua. Terus ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Imam Bukhari itu ngikuti Anda dan langkahnya Imam Bukhari itu tepat tipail napa? Cara sini iki sikil bocah lucu napa? Kepat malah ra iso ngepat wong sok wong pati kok. Suku-sukune jenengan. Nak bisa pinter. Cuma wis kiai ben bisa ora pantes. Nak kula sik bisa ngene. Cuma ya tak alus ramne kagakane temen cangkemmu. Kok miso iku warisane Nabi. Dadi akhlak iku warisane Nabi. Miso iku warisane Nabi. Cuma kiai mari si miso ora wani. Sajane Nabi nak mangkel mbek wong biasa meneh wae lak wae hak. Cek. Wae lak uji lakon sira wae hak napa? Gitu. Kok diterangno ora paham-paham Nabi nggih ngamuk. Misalnya Nabi kok mulang rugen, yo ngamuk tenan. Nak terang ora paham-paham Nabi itu kok sakilat ku umbung sik sira le mbok ambek anakku. Terang ora paham-paham. Lho teng Quran misalnya Nabi diriwayat no. Nabi Ibrahim nak pidato ora paham-paham ngamuk. Ufil lakum wa lima ta'buduna napa? Ufil lakum artine hancur. Jadi teng Quran ora cerita pisoane Nabi pinten. Ini ayat ufil lakum wali masa tujuan. Karena kalau nak misau, kalau nak sanat, siapa? Sama rasa sanat, sama rasa sanat. Lawan lawan mari si nabi tahajud dirapati itu. Buat ini penting kalau terang. Nanti ben sampean roh kualitas hati. Terus Imam Bukhari itu tidak sekedar ngikuti Rasulullah, tapi beliau membawa khirbah. Khirbah itu cara memberikan batik peso kecil kalau saya mau ngajak. Ini kok khirbah, nama? Khirbah. Udafi'u an Rasulillah. Beliau begitu itu menangkis setiap justifikasi atau apa saja yang mengatasnamakan Rasulullah. Terus ditanya Rasulullah, makna itu apa ya Rasulullah? Ini Imam Bukhari, orang yang meriwayatkan hadis saya secara benar, secara sahih. Dan dia yang akan melawan siapa saja yang mengatasnamakan apa? Saya. Mengatasnamakan apa? Saya, ya lewat riwayat hadis. Semenjak itu lahirlah firqah-firqah besar, tradisi-tradisi besar. Sidik-sidik ngatas nama Rasulullah. Ono sing ngatas nama Rasulullah itu jimbote tok. Sampun teh anggere jimbote ngatas nama napa? Rasulullah. Daripada ngalim koyo kangilan Mustofa milih jimbote. Padahal pertama nabi untuk ayat Iqra bismi rabbika itu urusan ilmu, tak urusan jenggot. Pertama sifat Allah alamal insan malam. Si Mustofa itu mari si singkat, kalau mari si ilmu yang ada kelompok yang ekstrim. Misalnya kasus si Suta Sri, kalau dikongkak kata si Suta Sri, mungkin nyeneng tau tenan. Nak tenan loh, nanti tau nipu tenan. Saking fanatiknya istri-istri si Suta Sri, terhadap sunnah Rasul. Udah yang ngelanang wajah itu dikaya dia. Selamat mat sudah melakukan sunnah Rasul. Itu tenan hebat tenan, asal tenan loh. Jadi nak yang ngelanang wajah, iku teko disambut. Selamat mas telah melakukan sunnah Rasul. Soalnya ikut tenang. Tenang tau orang, lu iya pak, ini akidah. Tenang deh, orang dicerita kuwe ora bojomu. Cerita bojomu tak ngandel lah. Iku ya sunnah apa? Rasul. Kemudian terus macam-macam. Nah ini kemudian yang mulai salah tafsir itu adalah Kanjeng Nabi itu suatu saat ada perang. Ini yang hadis sahih tapi kemudian salahnya ada di riwayat tapi di wajah napa tasbih. Teng kesimpulan. Ali niku bin Abdul bin Abi Thalib, nggih. Ali bin sinten Abi Thalib. Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah nggih bin Abdul Muthalib. Dene Kanjeng Nabi bin Ali ku misana. Karena ada satu kondisi perang. Di mana di Medina itu perempuan-perempuan itu istrinya Nabi. Maka secara hukum Islam yang harus nunggui itu keluarga. Nggih napa? Keluarga. Dan itu Nabi nunjuk sinten? Ali. Jadi pernah ada satu kejadian perang, Ali ku ra melok. Ali ra melok karena Ali biasanya perang ya melok, biasa jadi panglima perang wis hobine wis perang, mancan mati syahid itu dhisik dosen. Mati syahid perang loh, adep-adepan perang dan sebagainya. Niku Ali itu berkali-kali gak pati setuju, gak seneng. Terus wong gak butuh tinggal ramelok perang, ora kaya wong lanang. Semuanya ora gelem. Walhasil itu istri saya ya Ali, yang nunggu harus keluar keluarga. Semuanya Nabi ngendikan macam-macam. Sesuai Nabi bung ngendikan gini. Ali kira rasa melok perang, anggap baik antam ini biman silati Harun bin Musa. Anggap baik kowe kaya zaman Harun bin Sinten. Musa, ini bu ketika Nabi Musa nompo Taurat teng Turi Sina, Nabi Harun gak melok, mergo jaga kau. La wajah tasbih ahli sunnah. Iku pancen wajah tasbih rojok ngenyek ahli-ahli sebagai kaya satpam, kaya polisi juga bojone Nabi. Wajah tasbih cara Syiah Harun niku ya Nabi. Nak ngono ahli mbek Muhammad padha-padha bersae. Dadi wajah tasbih ora kok jaga bojo, tapi padha-padha napa? Nabi. Lah lahirlah kelompok Syiah sing nganggep ahli untuk wah. Wah, paham iku asal usul. Lah wong Syiah iku yakin nak kastane ahli ini kan Nabi Muhammad mergo padha karo Nabi Musa mbek Nabi sinten? Harun. Kanjeng Nabi ngendikane yo ya nyakang mung ngendikane ana minni biman silati Harun mim Musa. Wis alike ora usah melok perang anggap ae kaya koyo Harun mbek sinten? Musa. Aku iku Musa. Kowe iku napa? Harun. Bar iki. Ampun nganti kejadian ahli sunnah tetep nganggep urusan menjaga istri. Paham ya? Ya sederhana wae atas wae ahli sunnah iku napa? Sekin ada tukang jogo nak berkara satpam be polisi. Si ah wajah tasbih berlebihan gini ku nak ngono ahli bodoh-bodoh nopo. Sampai saat ini. Nah, kenapa saya masih sering baca kitab Bukhari Muslim? Biar sampean tahu kitab yang menurut tradisi ulama itu otentik. Kenapa otentik? Kenapa ini bab tobat saya baca? Ini saya keluar rapin rang tobat terus sampai nangis wedi akhirat kok wedi pun rokok ora iku tobaté nawi urusane sampeyan ben bu swarga neraka ora urusanku. Nah, kula biasa mawon. Artinya kula ngadepi akhirat itu luwes pede sudah siap sekali ya. Nah, kate kula ora bayang tobat ora bayang kok sampeyan ora. Apa-apaan. Ngaten lho maksud kula. Hadis ini kan jelas-jelas Allah itu sangat senang kalau hambanya tobat. Bahkan lebih senang dari Kanjeng Nabi bandingannya ana wong ning padang pasir yang jauh dari penduduk, jauh dari apa saja, dekne iku sangu unta sak perbekalane. Di situ enggak ada sungai, enggak ada mata air. Padahal untane iki unta andalan tenan. Di situ ada makanan dia, ada napa minuman. Bareng digoleki ilang. Goleki ilang wis nganti tok didi ilang balik neh turu siap-siap mati. Daripada turu sampai melaku-melaku kan gak terhormat, mendingan turu sampai apa? Mati sampai apa? Turu. Jadi dia turun ala sa'idih, turun siap-siap mati. Bareng siap-siap mati, tangi turu, entahnya balik, tanpa boleh. Wah, senangnya pol. Mereka rasih itu mati, entahnya apa? Balik. Lah itu Allah luwe seneng. Nak roh kaulannya tobat. Jadi orang yang tahu mesum tobat, tahu maling tobat, tahu rap bener tobat, luwe seneng. Ini saya akan menerangkan masalah ideologinya. Berarti kalau hadis ini sahih dan ahli sunnah semua yakin ini sahih, ulama seluruh dunia menganggap hadis ini apa? Sahih. Berarti keliru faham Islam ekstremis khawarij yang mengatakan seorang mukmin yang dosa besar otomatis kafir dan tidak ada peluang tobat. Ingat maksudku. Jadi saya akan menjelaskan secara ideologinya, bukan apa nangis-nangisan rugen Gus nak nisuar gue kulo jas orang, gue nak ngelani wong loro. Orang itu kan, nerlantar wong tu so gede. Orang ini, wah ngel, tetap mah, kalau ngajak Mustafa barang mah, goblok tu so gede, berdua. Mau mah, nyapa hati, mah. Ibu buat dulu, pelan-pelan lah. Nanti mungkin yang sesi ketiga, kalau mungkin nerangakan sih masalah tobat nangis. Tapi ini kalau nerang masalah ideologi. Ini penting sekali karena sekarang tuh banyak kelompok ekstremis. Mulai zaman Ali itu tragedi Islam tuh oleh orang-orang Islam soleh yang berlebihan. Mulane guru kulo namine Kiai Memen Zuber, bapak kulo namine Kiai Nur Salim, lu nak ambek santri khusus ora seneng. Pokoke nggo santri khusus nemen ora seneng. Masa kadang diajari ngene. Coba sekali-kali jajane warung-warung nak duwe kurang ke utang. Gloria beda kala ajaran kono ya jaga. Bapak kulo niku riyen ngandani kulo. Untungnya aku mondok winter. Oh, kalau anak mangan tak kandang-kandang ya semua ke. Nak duwe kurang ya utang tak sauri aku agar bapak mesti urim gak usah nyauri tak min. Jelas tuh khusus teman-teman. Mari bintu. Bapak itu hanya ringan muni mari bintu. Tapi guru saya lebih orang sedang mari bintu. Ha. Mari khawarij. Ini kula terang no. Kaum khawarij itu kaum yang perfeksionis. Jadi segalanya harus sempurna. Wong Islam ora oleh tahu dosa, ora oleh tahu mesum, ora tahu. Di wong Islam sing tau zina kafir. Wong Islam sing tau mateni wong kafir. Meneh tau godol bojone wong kafir. Sing demenan ning gubuk kafir. Ning hotel yen apa? Kafir. Nerantara bojo kafir. Wong semua dosa iku apa kan? Kafir. Dalile wong khawarij mergo la yasni zani fi nasni wa huwa mukmin. Wala yasriku sari fi nasni wa huwa wong zina pas zina ora ngarah mukmin. Wong nyolong pas nyolong ora ngarah pokoknya sapabe dusung dadekno dia keluar dari Islam. Ini rungokno tenan. Saya ndak akan merangkan tobat yang wau swarga neraka mboten. Ini ndak dalam konteks itu. Kuwi mun ya. Apa yang terjadi akhirnya? Ketika mateni wong mukmin dianggap kafir, kejadiannya Ali bin Muawiyah kan perang, otomatis perang itu saling membunuh. Wong kejadiannya Ali bin Muawiyah napa? Akhirnya wong Khawarij nyakini Ali ku yo kafir, mergo wis mateni kelompok Muawiyah. Muawiyah yo kafir. Panglimane yo kafir pisan, rupane Amr bin Ash panglimane sinten? Mati. Akhirnya apa? Sidang kaum soleh. Wong Khawarij soleh-soleh. Iku nabi nak nyifati wong yo jenggoten khusuk soleh. Bedino poso nak bengi tahajud. Nak rino ku poso nak bengi apa? Wes aja jajal Mustofa lekon khusuk seminggu rino poso bengi tahajud ra tau jagungan. Ra wong jagungan lho. Ning dunyo pisan dintekno go apa? Jagungan. Orang itu soleh seminggu saja itu akan janggal dengan segala ketidakbenaran. Apa meneh maksiat. Wes akeh saiki latihane. Kue latihan nabung, satu hari 10.000. Nah, sing kere 2.000, misalnya rugi nabung. Budino nabung, kok terus suwe-suwe wong lomo janggal. Duit udah dikek-kek na uang, mereka udah nabung. Podoknya nak poso, poso Ramadan ini soalnya pendak Ramadan poso. Iku wong ra poso, janggalnya rakaru. Dunyo pisan ra gelem napa? Engko misalnya pasang mbok tambahi ben poso dubur Quran. Ra poso turu. Sampun lan pisan ya poso digo turu. Semakin tambah kesalahan seseorang, semakin janggal terhadap ketidakbenar. Paham? Podho wong sing ahli gizi. Mangan steril, terukur. Nak darah tinggi mangane sak mene, nak ngene sak. Roh mangan opo kok rugen janggal. Kok ndak hati-hati apa ndak takut efek samping. Padahal wong sing kelase kelaparan kok rugen efek sampingnya nak mangan malah mati. Atau mangan keliru lah yang penting urip. Tapi orang yang pakar gizi itu masalah tenan, punya cawe itu cuma engek-engek pediat. Wah, mangane diwatur sedemikian. Nah ini bujuk lah, apa media tak oleh. Ya malah seneng kok aku ngirit tau. Kalau dia tangkal gue serah terima oleh, malah apa, kenapa? Ngirit tapi ya dia itu, nah asing perawatan kecantikan salon lah oleh, mergoyo itu butuh duwe. Dia tak agak butuh apa? Nah, anak guru tak rayu, ya apa-apa. Ngaku wong alim, ngerti naul alim wong. Kabeh wong alim di hobi sinau. Namanya tak cerita, Imam Sibawai guguan, tiang itu guguan. Sampai diceluk Sibawai, mereka raine kaya apel. Lu halus di bak bujo deh. Umumnya wong rak halus bujo deh, tapi mbok taruhin taruh. Umumnya wong gini, halus apa? Lha iku Imam Sibawai, ayo Imam Sibawai, sangking resik era ini. Wong sampai nyeluk Sibawai, Sibawai artinya apel. Sangking resik era ini Imam Sibawai diceluk apa? Celaka. Sauri burwe sinau. Sangkernya pasar ya tuku kitab, tuku kertas. Susu bujurnya mantel. Kitab yang diobong. Mereka angker teko, aku ratau gulai deh. Gulai kitab. Dek kitabku ini sing neng ngarep buat toto neng di. Ada kok kamar pisan bisa di sana. Susu mantel angker teko, gulai apa? Kitab. Kitab kurung lengkap. Aku tak tuku neng di pasar. Susu bujurnya mantel. Kitabnya diobong. Kitabnya diobong. Kemudian siapa dipegat? Melani Imam Sibawai niku kitab yang dibakar istrinya itu jauh lebih banyak ketimbang yang beredar neng masyarakat. Jadi Imam Sibawai presiden ulama Nahwu jadi Imam Sibawai. Imam Nawawi gimana? Imam Nawawi sing terkenal sing aran Majmu' Muhaddab sing panutane ulama Syafi'iyah jadi Imam sinten? Nah, mulane nganti jeneng Nawawi pirang-pirang ku anut sinten Imam sinten? Lho nggih. Keluarga besar istri kula teng Sidogiri jenenge Nawawi kabeh. Jeneng Nawawi ku semacam-macam kok saking kepingine kok Imam sinten? Nah, sing tepak ya mirip sing ra tepak ya semacam-macam. Mulai bakul bakso ya sono kabeh wong. Sing tepak nggih, dadi kiai ning pondok ora tepak nggih. Niku dek ning aran bab nikah ya jujur. Nikah itu sunat, orang nganti wajib. Tapi bagi wong sing wedi zina wajib nikah. Tapi bagi wong sing sibuk ibadah makruh nikah. Lha kok ora tumrone menyenengan. Imam Nawawi ngaran ngoten niku umur 20 taun, 30 taun dek nek ditakoki. Lima dalam tangkir ya Syekh. Jenengan kok boten nikah. Astaghfiru fil ibadah. Aku iku sibuk ibadah, sibuk nulis. Umur 40 tahun roh rabi, nganti umur 44 tahun beliau wafat nggih dereng napa? Sampai ulama iku ding pergendene tetep jujur. Nikah iku sunah bagi wong sing kepengin nikah. Bagi sing wedi zina wajib. Ya hanya gitu saja. Tapi bagi wong sing sibuk ibadah makruh. Sudah gitu. Jadi mana ya tenangnya. Mulanya hikmahnya jadi ulama. Mulanya bujuk kulon, kulon ya putih. Artinya kalau ulama itu kan kelihatan seneng sinau, seneng ilmu. Ini bujuk itu intimidasi. Tapi nak sampean tensi sahabatnya tinggi, hiper, bujuk kan awas rata ke. Lari kalau dikocok, mondok ini ngarap, wah urusan tensinya tinggi, dia yang kerja intimidasi, wah anak kula raiko. Kula milih ngalah, ke bujuk yang intimidasi awas. Rata ke, itu lemes, dia yang kerja intimidasi. Nah ini uang rau lama, aku lara-lara ini. Wah Mustafa, kena semarat, udah rumah kita sibuk. Bujuk itu yang intimidasi. Rasa kayak iya seneng jadi gue ngamen sih malah lali uang. Nah gue orang gue harus ketok wedi. Paham? Mohon kalau balik nih malah. Imam Nawawi ini pula yang kemudian beliau mati-matian bela akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa seorang mukmin itu tidak menjadi kafir karena melakukan dosa. Bahwa dia wajib tobat itu iya. Dia wajib tobat itu iya. Tapi tidak sampai berstatus kafir. Akhirnya tadi kalau terus normalis itu far. Orang-orang soleh yang perilakunya soleh, bedino poso, bedino tahajud, dia itu janggal pol ambil ahli leh. Gento nengono kok mimpin wong mukmin, gento nengono kok dicuruh amirilmu. Akhirnya apa yang menjadi tragedi sejarah? Kelompok ekstremis Khawarij ini memutuskan gawe satu cara saniki delegasi satu misi rahasia. Sitok pan mateni ahli, sing sitok pan mateni Muawiyah, sitok pan mateni Amr ibn kak nangis. Jadi pernah ada dalam sejarah Islam sisi tragedi dimulai wong-wong sing itu kenapa guru saya, bapak saya itu sering wasiat. Ojo kusuk nemen-nemen, mari jadi khawah. Karena memang ngoten iku, wong nak duwe tingkat intensitas soleh sing berlebihan mesti mbek janggal mbek liyane. Padahal liyane sing mbok anggap jagal kadang statusnya mau mubah. Memang Bu. Sampeyan tak critani ini beberapa kali Rasulullah nunjukno nak mubah iku oleh. Nggih, nak mubah napa? Nabi itu misalnya beliau itu tiap satu bulan itu poso 3 kali. Biasanya itu tanggal 13, 14, 15, 15. Ini kok ada sahabat yang nyanyi. Sahabat yang usul-usul nyanyi. Ya Nabi poso telung dino cukup. Mergo tiap sedino kan genta ini 10 dino. Berarti nak telung dino poso kan al-hasanatu bi asri nopo? Amsalia. Kan manja bil hasanati falahu asru nopo? Amsalia. Berarti kalau satu itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan 1 bulan. Mulane ajaran Sitan bin Sawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik matur, Kanjeng Nabi ki rasional. Man soma Ramadan summa atba'u Sitan bin Sawal faka'an nama soma dharon apa? Kula. Mergo poso 30 dino iku mbok ngenteni 300 dino. Padahal setahun 300 widak dino. Mulane iku yo rasional. Kok nambahi pinten? 6 dino. Paham. Aku lo cuma rawani dalil iki mergo wedi nak loh jinan orang poso. Tapi kula nu ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora poso tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan timbang wis ora poso ora roh maksudnya Nabi. Tapi ku rasional, mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asru nawa amsalia. Berarti nak 30 dino kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dino padha karo genteni 300 widak. Lah Nabi nak poso mau tolong dino tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya ge wau 13, 14, 15. Mboten iso sahabat kadha ge artinya ini. Nabi ngono Nabi. Ora tau dosa wong apik. Sak saingi poso sak wulan. Dadi nabine kalah khusuk. Nabine kalah napa? Ah, sepedene bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arino poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian. Dadi kula nu ora kebagian. Di Bali Nabi. Hei pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Iku paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa afdir. Aku yo kadang poso, kadang ora. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso, iku sak wulan ping telu. Dari sahabat wae sing khusus, anak aku amin dalik. Saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono, tiap sakulan 10 dino. Anak aku amin dalik. Wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Dawud. Ke poso sedino moka napa sedino fa innahu siyamun apa? Kula kuat poso terus. Terus Nabi duka. La afdhal min dalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqoh. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar apa? Riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid. Di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral, tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya wae sahabat ke Mustafa, Mustafa kan yang rumah ya nganggur, yang didi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok tuh yang musola. Lalu itu terus makmum Nabi gak bure, rasa apa yang nganggur-nganggur kan nopo. Sesuai terkenal, lu Nabi sebulan Ramadan hari ini saya nambah iso. Hari kedua tambah wakai, hari ketiga tambah. Itu di riwayat-riwayat hari ke-6, Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa, terus pulang. Ketika pulang, Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai, yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah sisa itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8. Ada yang muni 4. Si alir, ada yang muni 20. Itu mari perkara, ada yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, sik kadian. Tapi rogi suruh, mau loro. Mohon, gue mau ini cerita riwayat. Karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan, mas. Masak. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarek kalau traweh itu sunnatu Umar. Kalau qiyamul lail sunnatu Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Traweh. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin. Ya matematika menang, malah tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirannya ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Sing jan muakkadah muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih sing muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten? Kala ba'da zuhri kali. Berarti kira. Itu nggih lho Mas. 6 nggih. Qabla al-asri kali. Berarti 8 itu. Ojo itu qabla maghrib mari ora pantes. Ora melu ora pancen muakkadah. Terus qabla isya 10. Iku sing jan sunat napa? Muakkadah. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa wi? Gitu. Karena Ramadan itu spesial waktu jidin wa tasmirin ini kata yang menduga yang ngarang Fathul Mu'in Sayyidin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu jidin wa tasmirin, waktu sing cancet tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan itu ifat. Di Ramadan apa? Ditikel no. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rokaan. Nah, Umar mau jadi istihad. Ya orang pulau dengan lo Umar, lo Umar sahabatin Nabi. Lo sak pinter-pinter ormas zaman akhir, sak pinter di Tina Umar menang kaji Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lo malah nih kalau muni kaji Nabi Muhammad sing duwe Islam. Sak roroy wong sing ra kenal Nabi, ku ra paham sing kenal. Paham ya? Lo nggak paham sing kenal sini? Kenal di ormas saya gitu si Tina Umar. Lo wah happy melihat yang ngono teraweh pinter, pulau roka. Buat terang pulau roka, namung pinter. Di syuting TV satu, mengapa kalau bolak balik ngomong? NO balik lo neng kunut, mergoroh neng teraweh iku, neng sholat subuh Arab Saudi rasa nopo kunut. Muhammadiyah balik lo neng teraweh. Padahal sama udah roleh kafe nak Arab Saudi teraweh rom. Tapi kayak NO ya roh, nak neng Arab Saudi rasa nopo kunut. Jadi balik lo ya penting. Dan nak takut, apa boleh Gus Balil? Ya boleh, Wahabi orang Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepaan cocok ya anut orang ya biasa bodoh ngalimnya istihad per gampang. Akhirnya Umar mutus no pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar anda? Umar nganggu hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan musma'alah. Nabi ngendikan as-shalat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'akhir awatilah, sik jumlahe akeh sik jumlahe dikit. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu salatul laili masna-masna. Karena tren salat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan satu salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam. Kowe ya goblok. Mergo kados salat Isya sing dua tahiyat, itu ulama Syafi'ilah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Tipe gedeng teman-teman ya keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal sunnah. Artinya sunat iku piye? Nah ditinggal rabat, nah jatuh ke tinggal udah mau ngakeh. Nah itu kalau kita di kiai, orang tahu tak lihat. Ulah, wah, bakok balam, wah. Nah tapi piyawai kan fonisi Imam Syafi'i sun. Bukan ini cerita ilmiah, kira usah darahnya aku, untuk Muhammad aku mau ngalim, pokoknya sama cerita aku. Kejenaknya sama Muhammad aku mau ngalim, ngawur ya. Nak wong alim kudu ana Muhammad Imam Syafi'i gak wong alim. Wong jurunge NU jurunge napa? Wong alim sing dorong-dorong NU ta napa? Mesti aja pintum. Wong alim yo ngalim maca hadis waktu Bukhari Muslim langsung pol misalnya netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'ah tu hadi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang ini. Sudah di salat resmi karena beliau pas bikin itu, pas statusnya jadi khalifah, menang deh. Terus yang kan ngimami pertama, Ubay bin Ka'ab. Ini ku sahabat ahli Qur'an, jintan, Ubay bin jintan. So, Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya, mo. Buatan, mosok kalau ngimami Amir ilmu, Mbak Umar dituduk. Goblok, aku Amir ilmu minum, ngongkor rambut turuti. Jadi, tapi lucunya, yang tidak Umar itu makmum. Jadi, karena, Ubay kan karena sopan. Tapi si sopannya dia, ini malah nentang print. Tapi kalau ingin foto ini mau coba Muslim, kalau biasanya nak foto mau coba Muslim, kalian santri-santri kulo. Kulo mulai nyiayi bapak wafat 2005. Nanti saya ini dari ngimami, kalian santri pondok kulo dari entah kapan saya ngimami, tapi kapan-kapan kulo gitu rencana ngimami. Tapi kulo nu nanti saya ini dari ngimami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian. Ya orang nutan-nutan, soalnya kepingin yang ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia, tidak batal. Dia tidak makmum sama sembarang, oh. Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan wis pun. Ngene lho. Sing fadilai dadi imam, ya kaya nang hadis-hadis fadilai dadi imam, ngene. Tapi fadilahnya makmum yang ini. Lah fadilahnya ulama makmum, Gus. Ya fadilahnya tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilahnya. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang gelem jadi makmum untuk fadilahnya apa? Tawaduk ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malanan fakih-fakih berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusune dinggon ora pati banyak penggemar. Wong khusuku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusu mbek wato. Wato nunuk-nunuk kadang dituduk dhewe diandani napa? Berlebihan, sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing lafadzno napa? La ilaha illallah. Sampe nur centul. Wong aku sing alime gelem makmum kowe ora kalih ora gelem. Alasane iku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis Muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar dan Fal Yusolli Binna. Abu Bakar kan ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan, terus beliau yuhada bina rojulan. Itu kewajaran itu di papa Sayyidina Ali, Sayyid Fadl. Fadl itu dulu rejimen Sayyidina Ali. Di papa, terus didudukkan gurinya Abu Bakar. Ya, kewajaran hadis ketika Nabi Mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhor, mundur. Ketika ta'akhor, Rasulullah memberi isyarat pemakanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tanpa apa? Imam. Pas Abu Bakar mundur, karena Rasulullah sadari sholat tanpa super. Nggih, jamaah tanpa apa? Super kan bahaya tuh. Tanpa super kan ngumpet kadung jamaah kok tanpa apa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlab. Tahu ana pergantian apa imam ning tengah-tengah apa salat. Mulane nek pengki terus dibahas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai salat Rasulullah takok, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja?" "Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah, trimo anake Ibnu Quhafah ngimami sinten?" Rasulullah. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulanya suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum, sampai sekarang jadi kadang-kadang imam, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sama Rasul Dalile, bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Sahabat itu hanya lucu, sahabat itu kacau, kadang kacau, sahabat itu rugen-rugen sebagian begini. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi sholat paling afdol awal waktu, paham nggih Pak? Sholat paling afdol apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen kudu hajat. Karena Arab itu zaman itu enggak ada WC, enggak ada toilet kan lama. Cara sani golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Sahabat itu tinggal ya Rasulullah, mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Rasulullah, itu kan. Jadi kita harus disokan. Si tinggal dengan Rasulullah. Mulanya kalau tambah yakin, Rasulullah jadi nabi dengan. Mengapa dengan? Mulanya yakin, ayo yakin dengan. Mungkin tak main tak cerita. Segimana ini Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng sholat lagi rokaat ya Pak. Ini kan Rasulullah rawo. Sahabat yang guri-guri, golongan Ruhin Mustafa kan ratri mau anak Rasulullah diimami. Kalau diimami Abu Bakar itu ratri mau mana diimami itu? Duti keploi. Abdurrahman terus, dia tidak ngerti, Rasulullah sekolah terus. Barang terus nanti sholat selesai. Lalu itu apa reaksi Rasulullah? Kulauan itu, saya sampai percaya kulauan itu yang sinau kadang. Sampai sinau itu orang paham. Sampai aku cuma turun-turun. Kulauan itu sinau. Jadi, saya nerang roh kulauan. Kadang juga kelar itu kita bisa mojo. Kadang melarat, ya kelar itu kita bisa mojo. Malah dusanya lurus. Mereka bisa mojo, ya kelar. Karena kelar itu kan kalau ada yang ngalim, kan ada yang diurun. Keliru mana, nah ya ragilim ngaji. Malah tahu itu salah. Melarat, ya ragilim apa. Lah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih. Waduh, Rasulullah dari rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Olah aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu tuh orang kiai saya tersinggung. Kiai saya ini jedek. Santri dia maju teko kare. Kurang ajar santriku gak pamit. Apa tenan Rasulullah? Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid kalau menangi, ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenar. Nak jamaah dhuwur jong jam 12:05. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri itu biasa makmum. Biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh teng kula santri calon imam, ben latihan jadi imam. Nak ngimami kiai ini bisa, mau ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal, kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri. Jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman, yang beliau muji. bagus. Terima kasih dari tenan. Lah kowe kerti nek Rasul ora ya ora ora mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Qadir. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadilah Abdurrahman jawab ning tare-tare dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Di mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin jenisnya kok ruas kali-kali. Betul ke cerita hukum. Melani sampai tenaga mani wonten pujian walam yusol lil Mustafa kolfa akat ilab naau fen walahul fadlu apa. Sauripuri benatiur atau kasil dari makmu. Kecuali negeri ini Abdurrahman bin Auf. Mereka Abu Bakar gak sido. Pula balik Nabi Yusuf gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dada kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung, kagum kanan. Jadi orang-orang kan Rasul, jubule Nabi ini jedeng sedelok gitu. Nyangkone kan lama, karena dulu Arab ya begitu kan. Jubule baru dua rakaat Nabi rawuh. Ya sudah, ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjoko awal nopo. Jadi sampean dengar. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam. Enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kalau ikhlas imam itu kan repot. Meskipun afdal kula bisa lejar derajat. Enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngger plang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi aja ngawur nak maca surat. Kok wonten cerita, kula niku wingi cerita teng Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang ya resiko. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to sah. Ini aku masalah ngerti ini aku setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menganggap kados Yasin wal Qur'anil Hakim itu bisa ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim itu bisa apa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun tak ayat. Pun apa? Ayat. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak terawih. Walau dolin Yasin wabar mereka bisa ayat. Mereka bisa apa? Ayat. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap apa? Ayat. Dan itu untuk kesunatan, mereka apa? Saya. Ini repot, mazhab namanya repot. Maksudnya Quran-Quran yang Yasin kan pun ayat 1. Jadi ini pakai kesunatan mojo surat, senajan tau tak? Ayat itu bisa melebu. Sali saman terapai oleh walak dolin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar itu. Ya orang santri yang kurang ngajar, ngerti ya pirang. Yang main kulhu gini apa? Yang kulhu tren, agar langgar kita kok ini sing trawe suwi yang gerbah ibu wah kesuwen. Mbak-mbak udah cerita kalau Gus lo ini pun sepuh trawe ya apa udah sepuh tiba jadi ini tiang-tiang suwi Gus karep pulau ini marekno pangeran pun sepuh meh mati malah tiang-tiang molten boron makmum pulau gampang bang lah sepuh tiba kesana bus warga umum tua ampun global. Jalani mebeli suwargo buat terawih coba, termasuk di bare hati. Wah, gak cocok. Pertama gue cerita cakap nom saya kira sejak terawih khusus orang gelem, tumak nina air anteng. Lagi lebat terawih jenengan gue suara payu malah mati gel, gel. Gue serasa suwargo jaga payu neng dunia malah loro jenengan. Seneng deh, nanti nasihati seneng. Wah, gak cocok lagi. Jalani suaraku buat terawih kok, tapi borah nopo ragil. Saya kisah gue borah tau ngerasani terawih nom nom. Mereka tiram lebih suaraku, tiram lebih doh. Buat ni kalau terang lagi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sama tak usah khawatir. Nak nanti dosa ginang tobat. Gak ada vonis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya kulo suwon sing ngaos kulo ampun geman. Pokoke nek dosa wajib tobat. Maksiat tu jorok, maksiat tu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Sampeyan tak didono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Rosi, Asiah ngafir nopo? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi apa tak? Tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaudara. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat, mang resikonya ahli sunnah mana? Ulama ulama Islam Indonesia liwat India, ulama India orang fanatik aurat. Jadi barnekaan di gani masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih cicil babi tapi udah ra cicil. Dan mulai di sini ulama India yang menengah yang akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang udang dia ibariku no konser dang. Aku lah pulak balik diudang. Ya seperti no konser dang. Gus pun tuh naik kaya terjenengan tapi mungkin tetap konten konser dan itu saya bilang dia jujur tuh tekem celai tambang ini mana tiang-tiang nyuwun dengan duitan di sini mah repot ya tapi kalau cuma ini aku ngizinin oh coba kau kau wal wah dia gitu tuh gue mau denger tahu sih nanti aku haram siapa lucu tuh nengi Indonesia aku akat aku narak kiai ramaram orang mungkin sih kok ngangkat noy kok sidan utawi dalang ya orang tapi kok ngilangi adat dalang presiden ya orang gelu kurang gaul, acara anak kiai agak nawa, gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo be maksiatnya nonton ini diam. Entah saya juga gak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya gak tahu nanti tanggung jawabnya nih Allah kayak apa ya kita gak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya guria rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya, menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu zuriat Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang, Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriat Rasul. Dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak, Pak Sinten, Sinten Pak Habib Rizik tak badai nama Zabi Rukin kan tidak mungkin. Kona sapewe langit sampai bumi. Nggak, kita kan, makanya saya itu ingin ya, yang ngaji saya, kalau Anda itu itiba sama Habib, ya bandingannya Habib. Saya ini orang alim, tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca buku-bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbak Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang benar. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, laku resiap apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara neng Metro TV, semua wawancara ini ke lo, bintang blotter lo, Rima. Wong, semua wawancara ini sini. Ini, itu Pak Kurusum mau ngalim soalnya, di wawancara ini ke, tenang. Acara bahasa aku merem-merem. Nunggu lo, ini nyata gitu. Semua wawancara Pak Siap sini. Ini ke bintang nomor ya. Waduh biasa rong. Lo nak keluar rohnya bergawa ngalim peneliti, nah sampe nek mati kan beda. Ya podo-podo roh tapi bijine beto, paham? Ya beto to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nak wong awam nek tulisane tetep beto. Wah, padune jenengan ora tetep beto, so ayo percaya. Ah iso awas ning akhirat cocokan. Eh, tes sebenarnya. Kau wong alim mulai, gue roh kitab gue selalu mutola. Sama ni seeling. Bodoh-bodoh bergelar film. Pak Siap tu biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad tu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khasnya dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di Sarang itu begitu. Lonte iku wong ahli maksiat. Maling yo ahli mak. Dalam tradisi ahli sunnah, kitab hitam ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, itu juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal itu rawan katut. Nah, tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar udah dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenale ra gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita kan punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngoco awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandani apa jenis katut lah. Ketara ta. Ngilu. Barang misalnya lonte lelek, wah anak ini sakit gusti ngandani ini. Lara ayu, wah bener sakit. Podo masalah duwe ge ngoten. aku iso ngeduwi pejabat. Jadi contohnya RT, BRW, panjang dalam TPA cilik. Ngeduwi bupati, mikir deh nih. Kulo nggih sering dikoncon, kulo lho Gus, sampai pejabat mboten nate kulo. Kulo teng petinggi mriki ora tau dolan Gus RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tora lagi tak lem. Dereng nate. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT ben apa? Wah, curang. Artinya ya paham kan ya, jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai delok teng cerita kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid tuh nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sampean ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dungo langsung ngonten wapel ron macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid wayahe ini. Gak gelem deh. Enggak, saya enggak minta apa-apa. Loh, berarti kayak kalah be aku dungo langsung dibadani ke orang. Ya malah menang aku. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya ranjalo, ya apa. Malah pendeta ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Gak ada. Akhtar malah akhtar. Saya memilih untuk tidak memilih. Karena Tuhan biar apa lu mayurit. Biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener. Malah masuk Islam. Den. Hebat kamu Abu Yazid. Mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara sing kesampaian meriah. Waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu lama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan nang macam-macam. Lan ini ngaji tetes kula suwun. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah, nggih, lewat sanad sing mutasil ila Rasul. Pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin, anu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu apalagi redaksinya qolallahu taala berarti sing disebut hadis qud. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gedhe berarti wis kafir. Ndekne ngamale apik ora ditampa itu ndak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, sing mewakili Islam nggih ngaten iki apa seneng banget nek ana kawulane napa to? Ngalang-alangi senenge wong sing kewane sabekal ilang terus ketemu men. Alam kira Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu fatarifa. Walakal hamdu hatta tarza. Walakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in fa. Allahumma ya ilaha illa anta. Lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Ilahana anta qayyumus samawati wal ardi mutaddiru ma fa'ilu ma. Farzuqna syahadata fika wa la sawm. Warzuqna al-firar ilaika. Warzuqna at-ta'wata ilaika ya Allah. Wal falahata bika wa laka bika ya Allah. Innaka antas sami'ul du'a. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li jama'atina wa li wa liman asra hadha al-khair fi hadhihi as-sa'ah wa li jami'il mu'minina min al-muslimina al-akhir. Aina ma kanu min masyariqil ardi maghribi wa karri ya Allah. Tabiu firmi wali-wali tayyib al-mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rauful rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban النار.